بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin, pendengar radio Indah Syiar yang kami hormati. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Salihin yang berisi mutiara-mutiara yang indah dari Quran dan Sunnah, dan kita masih pada bab al-iqtisad fi tha'ah, kesederhanaan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani tidak berlebihan, tidak ekstrim, tidak melampaui batas. Kemarin sudah kita bahas dan sudah kita singgung sedikit tentang lafaz dari hadis inna li rabbika 'alaika haqq wa inna li ahlika 'alaika haqq wa inna li jasadika 'alaika haqq. Sesungguhnya pada Rabbmu ada hak yang harus kamu tunaikan. Demikian pula pada keluargamu ada hak yang harus kamu tunaikan. Dan pada dirimu, pada badanmu ada hak yang harus kamu tunaikan. Walhamdulillah, ternyata Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis itu secara lengkap setelah hadis kemarin. Yaitu hadis yang akan kita bacakan pada pagi hari ini. Qala wa an Abi Juhaifah Wahab ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu qala akhan nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam baina Salman وأبي الدرداء فزار سلمان أبا الدرداء dari Abi Juhaifah Wahab ibn Abdullah semoga Allah meridainya, dia menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar. Muhajirin adalah para sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah, sedangkan Al-Ansar adalah penduduk Madinah yang mempersiapkan tempat untuk mereka, yang mempersiapkan iman sebelumnya dalam keadaan sudah mempersiapkan untuk mereka segala sesuatunya. Masya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menjulukinya Al-Ansar, orang-orang yang merupakan penolong-penolong. Sedangkan yang berpindah dari Mekah ke Madinah dijuluki dengan Muhajirin, orang-orang yang hijrah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mempersaudarakan mereka, bahkan mempersaudarakan satu persatu. Si fulan dari kalangan Muhajirin dipersaudarakan dengan si fulan dari kalangan Ansar. Si fulan atau si Allan dari kalangan Muhajirin dengan si Allan dari kalangan Ansar. Demikian pula di sini disebutkan bahwa Rasulullah sallam mempersaudarakan antara Salman Al-Farisi dengan Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridainya. Maka pada suatu hari Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu menziarahi Abu Darda. Fara'a Umm Darda mutabaddilatan, dia melihat istri dari Salman dalam keadaan mutabadzilah. Mutabadzilah berpakaian yang bukan pakaian yang dipakai seorang wanita yang ada suaminya. Digambarkan oleh Syekh Ibn Uthaymin dengan gambaran seperti itu. Kata beliau, kata Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, ya'ni laysat 'alaiha thiyabul mar'ati dzata zauj. Dia tidak berpakaian seperti pakaian seorang wanita yang memiliki suami. Bal 'alaiha thiyabun laysat jamilah, pakaian yang tidak bagus, pakaian yang usang, pakaian yang sama sekali tidak pantas untuk dipakai dalam artian umurnya atau kualitasnya lah istilahnya. Barakallahu fikum. Terlihat pakaian tersebut menunjukkan kalau dia mutabadzilah, seperti orang yang tidak niat hidup. Ikhwan bin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ditanya, ada apa denganmu? Kata Salman al-Farisi, dengan kalimat yang seperti itu kepada istri Abi Darda. Ikhwan bin a'azakumullah, istrinya menjawab ketika ditanya oleh Abu Darda, ma sya'nuki, ada apa denganmu? Qalat akhuka Abu Darda, laisa lahu hajatun fid dunya. Saudaramu Abu Darda sepertinya sudah tidak membutuhkan dunia sama sekali. Ikhwan ibn a'azakumullah, tentunya yang namanya dunia, makanan, minuman, dan istri. Sehingga Abu Darda itu mengungkapkan bahwa dirinya tidak dibutuhkan lagi oleh suaminya. Ikhwan ibn a'azakumullah tidak membicarakan bahwa pakaiannya tidak berhijab. Tetap berhijab, tetapi terlihat bahwa itu adalah sesuatu yang tidak dipakai oleh wanita-wanita yang memiliki suami. Seperti tidak ada semangat hidup. Ditanya mengapa? Karena Abu Darda tidak membutuhkan aku. Abu Darda dalam keadaan dia sama sekali tidak membutuhkan dunia, kata istrinya. Faja'a Abu Darda fasana'a lahu ta'aman. Maka dia datang kepada Abu Darda dan Abu Darda pun mempersiapkan makanan untuk tamunya. Faqala lahu, kemudian berkata Abu Darda kepada tamunya, yakni Salman al-Farisi, kul fa inni sha'im. Kata Abu Darda, makanlah, aku sedang berpuasa. Maka Salman al-Farisi menjawab, ma ana bi'akilin hatta ta'kul. Tidak, aku enggak akan makan sampai kamu makan. Sedangkan biasa mereka sangat menghormati tamunya, dan mereka akan merasa sesuatu kalau tamunya enggak mau makan. Maka ketika Salman menyatakan, aku tidak mau makan sampai kamu mau makan, aku ingin makan bersamamu. Maka Abu Darda pun membatalkan puasanya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Setelah itu, sampai pada malam hari, Abu Darda mempersiapkan tempat tidurnya untuk Salman al-Farisi, kemudian berkata kepadanya, silakan tidur, aku akan sholat. Ini sholat malam. Salman al-Farisi melihat dia akan sholat malam di awal malam, dia mengatakan kepadanya, nam, tidurlah bersamaku. Tidurlah. Fanama, maka dia tidur. Thumma dhahaba yaqumu, kemudian tidak berapa lama dia berdiri untuk sholat. Ternyata Salman al-Farisi masih belum tidur juga. Dan berkata kepadanya, tidurlah. Tidurlah. Sampai sepertiga malam terakhir. Setelah sepertiga malam terakhir, baru Salman al-Farisi membangunkan Abu Darda. Bangunlah, sekarang waktunya kamu mau sholat. Sekaranglah waktunya engkau sholat. Fasallayna jami'an. Maka kami pun berdua sholat. Kata Sayyidina Utsaimin rahimahullah, kalimat jami'an, kami semua sholat, bisa bermakna sholat berjamaah, bersama-sama. Bisa bermakna jami'an, yakni masing-masing kami sholat. Walaupun tidak berjamaah, sendiri-sendiri. Dan kedua-duanya, kata Syekh Ibnu Utsaimin, boleh. Salat malam berjamaah, boleh. Salat malam sendiri-sendiri, boleh. Kalau salat malam berjamaah, boleh, tetapi tidak dilakukan terus-menerus. Demikian kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, bahwa salat malam berjamaah sesekali tidak mengapa. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika datang Ibnu Abbas mengikuti salat malamnya di kirinya, kemudian Nabi memegang kepalanya dan memutar ke sebelah kanannya, itu salat malam. Demikian pula Abdullah bin Mas'ud yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW salat malam, kemudian aku mengikuti di belakangnya, ternyata beliau membaca surat Al-Baqarah, aku mengira akan selesai pada ayat ke-100, ternyata dilanjutkan sampai akhir surat Al-Baqarah. Aku mengira bahwa akhir surat Al-Baqarah akan selesai dan ruku, ternyata belum ruku, masih membaca dengan surat Ali Imran, surat An-Nisa, dan seterusnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, dari kisah-kisah atau riwayat-riwayat tersebut, berarti pernah Rasulullah SAW salat malam berjamaah dengan Ibnu Abbas, berjamaah dengan Abdullah bin Mas'ud dan lain-lain. Tetapi tidak selalu demikian. Kalau selalu berjamaah, maka nanti akan ada pertanyaan lain, apakah itu wajib berjamaah? Sehingga sebaiknya tidak selalu berjamaah, tetapi sesekali saja. Ikhwan ibn a'azakumullah, muslimin pendengar radio Indah Siar yang kami hormati, kita lanjutkan hadisnya bahwa Salman al-Farisi mencegah Abu Darda untuk sholat malam di awal malam. Tidurlah. Sampai sepertiga malam terakhir, baru dikatakan, al-an, sekarang, bangunlah. Sholatlah. Maka keduanya, sholat. Faqala lahu Salman. Maka Salman al-Farisi mengatakan kepada Abu Darda, inna li rabbika alaika haqqan, wa inna li nafsika alaika haqqan, wa inna li ahlika alaika haqqan. Sesungguhnya, pada Rabbmu ada hak yang harus kamu tunaikan. Dan sesungguhnya pada dirimu, pada jasadmu, ada hak yang harus kamu tunaikan. Dan sesungguhnya pada keluargamu, pada istrimu, anak-anakmu, juga ada hak yang harus kamu tunaikan. Fa'a'ti kulladhi haqqin haqqahu. Maka berikanlah kepada setiap pemilik hak, berikan haknya masing-masing. Ikhwan ibn a'azakumullah, kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hak Allah yang harus ditunaikan adalah ibadah kepadanya. Hak dirimu yang harus kau tunaikan adalah memberikan makan yang cukup, minum yang cukup, istirahat yang cukup, agar badanmu sehat. Demikian pula pada keluargamu ada hak yang harus kamu tunaikan. Di antaranya adalah memberi makannya pada mereka, memberi tempat, memberi pakaian. Rasulullah SAW memberikan atau menyatakan haknya seorang istri dari suami adalah an tut'im idza ta'imta wa an tuksi idza tasaita. Engkau beri makan dia ketika engkau bisa makan. Engkau beri pakaian dia sebagaimana engkau berpakaian. Ini barakallahu fikum yang namanya ma'isyah. Berikan penghidupan kepada istri dan anak-anak yang cukup, tidak berlebih, tidak harus kaya raya, tapi cukup. Bisa makan secukupnya, bisa minum secukupnya, bisa bernaung di bawah sesuatu yang tempat tinggal yang melindunginya dari panas dan hujan. Barakallahu fikum. Tidak dibicarakan apakah kontrak atau beli dan sebagainya, terserah, tapi engkau bisa memberikan tempat untuknya agar mereka tidak kepanasan, tidak kehujanan. Ini barakallahu fikum, sandang, pangan, dan papan. Barakallahu fikum. Maka masing-masing hak tadi harus ditunaikan. Jangan katanya menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala, tapi menterlantarkan dirinya sendiri. Puasa tidak pernah berbuka, artinya setiap hari puasa. Salat malam dari awal malam sampai akhir malam, tidak sempat tidur sama sekali. Ini tidak boleh. Mengapa? Karena melalaikan hak jasadmu harus istirahat. Melalaikan hak jasadmu untuk makan dan minum. Barakallahu fikum. Demikian pula dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan meninggalkan hak istri dan anak-anak untuk mereka pun diberi bagian waktu. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dimakruhkan, tidak disukai tidur qabla isya. Dan tidak disukai pula ngobrol dengan tamu, dengan manusia ba'dal isya. Dan disebutkan di sana mengapa tidak boleh ngobrol ba'dal isya, karena itu adalah waktunya keluarga. Waktunya keluarga artinya waktunya istri dan anak-anak. Mereka memiliki suami tapi enggak pernah bertemu. Pagi berangkat dalam keadaan anak-anak belum bangun, istri belum bangun. Sebelum subuh dia berangkat. Pulang dalam keadaan mereka sudah tidur. Dan begitu setiap hari, maka berarti melalaikan hak mereka untuk diajak bicara, bersenda gurau dan sebagainya. Ikhwan ibn na'azakumullah, maka kalimat ini sangat bagus sekali. Kalimat Salman al-Farisi, inna li rabbika alaika haqqa wa inna li nafsika 'alaika haqqan wa inna li ahlika 'alaika haqqan fa a'ti kulladhi haqqin haqqah. Ikhwan ibn na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Syaikhna Utsaimin rahimahullah di dalam syarahnya bahwa ucapan ini ternyata diriwayatkan pula dari Nabi SAW. Artinya Salman Al-Farisi mendapatkannya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi menyatakan kepada Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, menasehatinya, sesungguhnya pada Rabbmu ada hak yang harus kamu tunaikan. Sesungguhnya pada jasadmu ada hak yang harus kamu tunaikan. Sesungguhnya pada keluargamu ada hak yang harus kamu tunaikan. Ikhwan ibnina a'azakumullah. Ketika disampaikan kata-kata tadi oleh Abu Darda kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku ingin sholat dihalangi Abu oleh Salman Al-Farisi. Aku mau puasa disuruh berbuka oleh Salman Al-Farisi. Kemudian sampai dia berkata, kaita wa kait. Ini berkata seperti tadi, inna li rabbika alaika haqqan, wa inna li jasadika alaika haqqan, wa inna li ahlika alaika haqqan, ila akhirih. Apa kata Nabi ketika dilaporkan kepadanya ucapan Salman? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sadaqa Salman. Sadaqa Salman, sungguh benar Salman. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Dari sini kita mendapatkan bahwa hadis ini atau ucapan ini marfu'un. Marfu', yakni ucapan Nabi SAW atau statusnya, kedudukannya seperti ucapan Nabi SAW. Walaupun itu ucapan sahabat. Walaupun itu ucapan sahabat Salman Al-Farisi, tetapi statusnya seperti ucapan Nabi. Mengapa? Karena ditakrir. Ditakrir artinya disetujui dengan kalimat sadaqa Salman. Sungguh benar Salman. Hadis dibagi beberapa bentuk. Ada hadis qawli, hadis fi'li, dan hadis takriri. Hadis qawli adalah ucapan Nabi. Hadis fi'li adalah perbuatan Nabi. Dan yang ketiga, hadis takriri. Hadis yang berbentuk persetujuan Nabi. Dan inilah hadis takriri yang bersama kita, sadaqa Salman. Sungguh benar Salman. Berarti ucapan tadi disepakati dan disetujui oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna li rabbika 'alaika haqqan wa inna li nafsika 'alaika haqqan wa inna li ahlika 'alaika haqqan fa'ati kulladhi haqqin haqqa. Kalau ada yang keempat dari hadis atau jenis hadis adalah hadis yang dijuluki dengan hadis sifat atau hadis tentang sifat-sifat Nabi. Nabi tinggi begini, Nabi warna kulitnya begini, Nabi rambutnya begini, dan sebagainya. Itu juga hadis, tapi bukan ucapan, bukan perbuatan, bukan takrir. Tetapi wasf, sifat. Dari sifat-sifat Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam bisawab, asyahid yang menjadi bukti, yang menjadi dalil di dalam hadis ini adalah apa yang berkait dengan judul bab. Kesederhanaan dalam ketaatan. Jangan berlebihan. Sehingga ketika Abu Darda akan sholat di awal waktu, disuruh tidur oleh Salman. Tidur dulu. Tidur dulu. Tidur dulu. Sampai sepertiga malam terakhir, diajak untuk bangun. Bangunlah. Sekarang kita sholat. Demikian pula puasa. Jangan selalu puasa. Ikhwanina a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka sangat tepat sekali hadis ini dimasukkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam bab sederhana di dalam ketaatan. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallama tasliman katsiran.